Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa anna muhammadin abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah limpahkan kepada kita, khususnya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, kesempatan untuk hidup bahagia atau lebih bahagia lagi, karena kuncinya adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang melahirkan iman dan amal soleh. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri hal tersebut, hadirin Allah muliakan. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit gangguan teknis tadi, tapi alhamdulillah Allah urai. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Jamaah sekalian, maka kita harus tambah bersyukur kepada Allah karena kendala itu Allah urai dan Allah lancarkan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa di waktu pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Semua tidak lain tidak bukan karena betapa penting dan urgennya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat buat kehidupan kita. Maka begitu kita diberikan kesempatan, bersyukurlah kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, kita berusaha menjaga syahadatain kita, jaga iman dan tauhid kita, dan jaga semangat kita mengikuti Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bentuk menjaga itu adalah dengan terus menambah ilmu dan kembali mempelajari Riyadhus Shalihin, sebuah kitab yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri Abu Zakaria, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Dan kita masuk ke hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Imam An-Nawawi, hadirin Allah muliakan, membawakan hadis yang dikeluarkan Imam Muslim ini. Mari kita simak. Hadisnya simpel tapi lagi-lagi memberikan pesan yang kuat dan menguatkan juga hadis kemarin ya. Wa'an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhai beliau, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha ba'than ila bani Rihyana min Hudhail faqala layan ba'ith min kulli rajulaini ahaduhuma wal ajru bainahuma. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus atau mengirim pasukan ke Bani Nahyan dari suku Hudzail. Lalu Rasulullah SAW menyatakan, bersabda, lian ba'ith, hendaknya dari setiap dua orang itu ada satu yang berangkat. Itulah. Pokoknya di setiap dua orang itu ada satu yang berangkat. Jadi jangan dua-duanya, satu yang berangkat. Wal ajru bainahuma, dan pahalanya untuk mereka berdua. Jadi mereka sama-sama mendapatkan pahala. Mereka sama-sama mendapatkan pahala. Jadi hendaknya setiap dua orang ada satu yang berangkat. Dan pahalanya untuk mereka berdua. Untuk yang berangkat dan untuk yang tinggal. Itu maksudnya. Jadi untuk yang berangkat dan untuk yang tidak berangkat. Hadirin Allah muliakan. Lihat pahalanya untuk yang berangkat dan untuk yang tidak berangkat. Jadi dua-duanya mendapatkan pahala yang sama. Hadirin Allah muliakan. Simpel, sederhana, tapi dalam, hadirin. Pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini bahwa bahwa kita sebagai seorang muslim itu punya tugas masing-masing dan menempati pos masing-masing. Kalau dalam konteks hadis ini, ada yang berangkat, ada yang tinggal, stay, gak berangkat. Dan kedua-duanya memiliki peran yang penting. Peran yang penting. Dijelaskan oleh para ulama bahwa tujuan Rasulullah SAW memberikan kebijakan ini bukan karena pilih kasih, bukan. Namun karena kita harus saling support dan ta'awun dan menempati pos dan peran masing-masing. Yang berangkat dalam konteks hadis ini, perannya dan tugasnya adalah berjuang di front terdepan. Adapun yang tidak berangkat, peran dan tugasnya adalah untuk mengurus urusan tanggung jawab khususnya orang temannya atau orang yang berangkat tersebut. Karena kalau semuanya berangkat, maka ini rentan membuat harta, anak-anak, istri, keluarga terbengkalai. Jadi konsepnya kata para ulama, satu berangkat dan satu ngurusin tanggung jawab yang berangkat tersebut. Dia ngurusin anak-anaknya, istrinya, istri yang berangkat ya, terus hartanya. Sehingga walaupun seorang kepala rumah tangga atau kepala keluarga berangkat, keluarganya gak terbengkalai. Keluarganya ada yang jaga. Keluarganya ada yang melindungi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keluarganya ada yang ngurusin. Siapa yang ngurusin keluarganya? Si Fulan. Bahkan hartanya pun diurus. Kalau dulu misalnya hewan-hewan ternaknya, mungkin ada kebun kurma, diurus, dicek. Kalau sekarang mungkin kita mobilnya diurusin, kayaknya udah waktu servis nih, nah, saya servis lah, kita diurus. Kenapa? Karena saudaranya ini berjuang di lini depan, berjuang di front line, berjuang di front terdepan. Saya harus urus semuanya. Ini seperti hadis yang kemarin kita baca. Coba kita lihat hadis yang kemarin, masih ingat atau udah lupa hadirin? Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza wa man khalafa ghaziyan fi ahlihi biqairin faqad ghaza. Itu. Barang siapa menyiapkan kebutuhan orang yang berjihad, maka dia yang menyiapkan itu sejatinya telah berjihad. Dan barang siapa yang mengurusi keluarga orang yang berjihad dengan baik, maka yang ngurus itu tuh sejatinya dia juga ikut berjihad. Nah, ini korelasinya. Jadi ini konsep tolong-menolong hadirin. Konsep saling mensupport satu dengan yang lain. Dan lihat bagaimana kuatnya persaudaraan dan solidaritas sesama muslim. Jadi begitu salah satu berjuang, ini keluarga harus ada yang ngurusin. Sehingga orang tuh bisa fokus dalam berjuang. Bisa fokus totalitas dalam menjalankan tugasnya. Dan dia enggak khawatir dengan nasib keluarganya. Setelah diserahkan semua kepada Rabbul Alamin, tawakal Allah. Lalu setelah itu dia tahu bahwa keluarganya ada yang jaga. Keluarganya ada yang ngurus. Tanpa dia bertawakal kepada makhluk. Enggak. Nah ini penting hadirin sekalian. Jadi itu poinnya. Itu poinnya. Makanya kalau misalnya ada bencana alam atau ada sesuatu, terus berangkat tim untuk membantu. Nah yang gak berangkat bukan santai-santai, kita harus mikirin keluarga tim ini gimana. Keluarga tim ini nih kayak gimana, harus diurus, harus diperhatikan. Dan seringkali ini bukan tentang uang. Nggak kok udah kesepuh, anak-anaknya harus sekolah nih. Biasanya anak dia ngantar anaknya sekolah, istrinya lagi hamil tua. Nah, kita harus pikirin siapa yang nganterin anak-anaknya sekolah, misalnya gitu. Misalnya udah offline, misal atau kondisi normal. Kan demikian. Oh ternyata anaknya sorenya ada yang kursus matematik lah, ada yang olahraga, ada yang bela diri. Coba kita urus mereka. Jadi jangan berpikir, oh tenang-tenang udah aku transfer. Oh ini bukan hanya transfer, ini sampai memikirkan gimana keluarganya. Terus aman gak di waktu malam gitu? Apakah dia perlu sesuatu? Atau perlu kita kirim ART buat dia? Atau buat mereka? Gitu mikirnya tuh. Itu idealnya ya. Kita nih masih jauh banget dari titik itu. Jadi ini harus kita pikirkan. Mungkin ada contoh yang lain, misalnya ada ustaz kita atau guru kita mau menuntut ilmu kembali untuk meningkatkan ilmunya, mendalamkan ilmunya, mau keluar misalnya mau belajar 6 bulan. Nah kita udah mikirin nih, keluarga beliau gimana, kita pikirin. Dan bukan hanya sekedar enggak kita udah kasih ini kok, udah kasih tali kasih, enggak cukup. Anak-anaknya bisa sekolah enggak? Anak-anak beliau, ada yang jemput apa enggak? Ada yang jaga apa enggak? Gitu. Oh ternyata istri beliau tuh mengidap sebuah penyakit yang harus kontrol setiap bulan, harus dicek. Kita harus cari ke dokter mana nih. Terus siapa yang nganterin ke rumah sakit, diatur selama 6 bulan, bulan pertama si A, si B, si C, si C. Begitu hadirin, pikirin keluarganya. Pikirin keluarganya. Misalnya kondisi pandemi gini, guru-guru kita ini gimana, aman gak keluarganya? Ada banyak usaha itu gak bisa jalan di pandemi. Guruku sih gak pernah cerita. Oh jangan nunggu cerita orang. Orang-orang yang bertakwa, yang soleh itu mereka jaga lisan, mereka gak curhat masalah ekonomi sama orang. Mereka ta'affuf, kan gitu kan. Salah satu akhlak yang mulia adalah ta'affuf, menjaga kehormatan dengan tidak memperlihatkan masalah ekonomi dan kekurangan finansial. Seakan-akan orang berpikir dia baik-baik aja. Nah, itu akhlak yang mulia, ta'affuf namanya. Jadi enggak, oh ya gue lagi susah nih, gue enggak. Dan jangan sampai nunggu itu. Kita harus cek. Seingat Ana nih, guru kita nih punya usaha ini dan memang pandemi enggak jalan. Sedangkan beliau harus tetap berdakwah, umat butuh ilmu untuk sabar, untuk tegar. Pandemi masih sudah cukup lama dan kita enggak tahu kapan berakhir. Dan biar beliau fokus, kita tutup. Kita harusnya berpikir. Atau ada penuntut ilmu juga, mikirin keluarganya gimana. Tenang, tenang, atau fokus belajar, kita yang urus. Itu pahalanya sama, hadirin. Pahalanya sama. Ngurus-ngurusin masa itu pahalanya gede banget. Dan seringkali kita lupa, kita fokusnya tuh hanya, kan gitu kan. Benar gak sih? Ya itu simpel aja. Kalau kita misalnya, ya kita lah, kita baca cerita tentang perang Uhud. Mayoritas ketika mendengar cerita perang Uhud, itu terbesitnya apa? Dan kalau ada sesi pertanyaan setelah perang Uhud, pernah gak dengar pertanyaan, Pak Ustadz aku mau tanya nih, kan yang meninggal 70 orang, iya, itu keluarga, istri, anak-anak yang 70 orang itu diurusin sama siapa ya Pak Ustadz ya? Pernah gak sih tanya pertanyaan kayak gitu? Mas, pernah mas? Mas Alis? Pernah dengar pertanyaan gitu? Hah? Atau? Itu cuman itu menunjukkan perhatian loh. Kan kita tuh kalau misalnya dengar dengar cerita perang, yang kita pikir yang langsung tertuju, "Wah, oh, Masya Allah, peperangannya tuh sangat heroik, luar biasa." Cerita terus dong Mus'ab bin Umair gimana di sana. Hamzah. Itu bagus, jelas jelas itu harus direnungkan. Tapi siapa yang antara kan mikirin itu? Dan itu dipikirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, jelas ini kan hadisnya. Tapi kita nih kan nggak mikir ke sana. Udah habis itu kan wafat syahid, syahid jelas syahid pahal besar. Tapi siapa yang mikirin keluarganya? Saya mikirin anak-anaknya. Dan ini bukan tentang uang loh. Anak-anak kan butuh apa? Misal anak laki-laki kan butuh sosok seorang ayah. Atau butuh sosok seorang laki-laki untuk jadi role modelsnya. Nah ketika ayahnya wafat, siapa yang mikirin? Saya bisa main sama tuh anak laki, lalu menanamkan nilai-nilai kesatria seorang laki-laki sehingga dia gak kehilangan sosok laki-laki. Karena kalau anak laki-laki karena ayahnya gak ada, terus walaupun syahid, terus mainnya sama perempuan semua, itu bisa bahaya pada mentalnya. Lalu anak perempuannya walaupun perempuan tetap butuh sosok ayah kan. Kan banyak gadis atau anak gadis kita atau anak perempuan kita terjatuh ke satu kepelukan laki-laki menuju pelukan laki-laki yang lain, lalu laki-laki yang kedua, lalu direnggut oleh laki-laki terus diputar kayak hal yang tidak berharga. Itu seringkali kan karena kehilangan sosok ayah dan mencari dan kebetulan ketemu sama orang-orang yang hidungnya belang gitu lah hadirin. Jadi ada banyak hal yang harus diurus sih. Siapa nih yang megang? Nah itu fungsinya. Dua orang, satu yang berangkat, satu tinggal. Itu satu tinggal tuh bukan baca sosial media semata, terus baca koran, terus seru-seru, terus dapat kabar, cerita. Enggak, ini mikirin nih gimana nih. Harus dipikirin. Dan mayoritas enggak mikirin ke sana. Makanya kita jarang banget, mungkin ada, tapi jarang banget ada pertanyaan gitu. Oh, Ustaz aku ini masih mengganjal loh, kenapa mas? Itu kan 70 orang wafat, syahid. Iya. Ya. Dari dulu aku juga belajarnya gitu tuh Pak Ustaz. Terus pertanyaannya apa? itu keluarganya siapa yang ngurus ya Pak Ustadz? Kan kita baru Ustadz ini, oh ada, ini konsepnya. Itu memang udah diamanati ke sahabat-sahabat yang lain. Dalam loh. Jamaah bayangkan gak, agama kita ini ngebahas sampai sedetail itu. Dan ini bukan hasil ijtihad, bukan hasil pemikiran, bukan hasil riset. Ini wahyu Nabi SAW yang bersabda Sallallahu alaihi wasallam, agar kita saling tolong menolong, agar kita saling tolong menolong, agar kita saling support satu dengan yang lain. Ya sama ketika pandemi sekarang kan. Oke, dia masuk, dia harus isolasi, apalagi isolasi rumah sakit. Ini keluarganya siapa yang ngurus nih? Makannya, itu gimana? Siapa yang ngurus keluarganya? Perhatian akan tertuju pada yang sakit kan. Gimana? Saturasinya gimana? Aduh, saturasinya kok dorong masyafal menurun 85, fokus ke sana. Dan itu memang bagus, yang itu yang memang harus dituntut begitu. Tapi kan keluarganya juga butuh makan. Dan karena yang kena misalnya kepala rumah tangganya, keluarganya harus diisolasi, gak boleh keluar gitu misalnya. Nah ini siapa yang kirim? Siapa yang urus? Sejauh itu loh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengatur al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu sangat tinggi hadirin, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang menurunkannya. Makanya masih ingat gak ketika di perang Tabuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meminta Ali bin Abi Thalib untuk tinggal di kota Madinah. Dan Ali bin Abi Thalib itu awalnya agak berat karena beliau ingin berangkat. Dan beliau mengatakan, atada'uni ma'an nisa wa sibyan, apakah engkau tinggalkan aku bersama wanita dan anak-anak? Bukan meremehkan wanita dan anak-anak. Wanita dan anak-anak sangat penting. Dan itulah justru tujuan Nabi SAW. Lalu Nabi menjawab begini, amma tarda an takuna mini bimanzilati Harun min Musa ila annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah engkau ridho jika kedudukanmu di sisiku seperti kedudukan Nabi Harun di sisi Nabi Musa, cuman tidak ada Nabi setelahku. Cuman bedanya kau bukan Nabi. Wah, luar biasa diri. Itu kan ketika Nabi Musa meninggalkan atau menitipkan Bani Israel kepada Nabi Harun untuk diurus. Jadi ngurusin keluarga seperti ini, itu sunahnya para nabi hadirin. Sunahnya para nabi. Nabi Harun, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa tadi. Ini pekerjaan mulia, ngurusin keluarga dari sosok-sosok yang itu tadi, yang sedang beribadah, sedang beramal soleh, sedang menuntut ilmu, sedang berdakwah. Oh, itu luar biasa. Atau misalnya kalau Allah buka kesempatan kita haji lagi, haji. Ini orang berangkat 40 hari, keluarganya gimana? Itu harus dipikirin. Dan itu kita harus inisiatif, jangan nunggu. Kenapa gak mikirin keluarga? Dia kan sahabatmu, bisa dia gak nitip. Loh, emang gak, masa sahabat perlu nitip-nitip? Sahabat tuh peka. Temen itu harus peka. Temen kita mau haji, alhamdulillah kita seneng gak? Oh, seneng. Alhamdulillah. Berapa? 40 hari biasa. Oke, kita atur ya. Kita rolling siapa yang ngurus keluarganya selama 40 hari. Gitu hadirin. Oh, tapi kayaknya keluarganya udah aman lah, kita tahu ini. Ya paling nggak setiap hari siapa yang datang ke sana nanya gimana kabarnya seterusnya. Emangnya semua tentang uang? Enggak juga. Ya perhatian. Atau mungkin uang kalau mereka butuh uang. Hanya sekedar dikasih perhatian atau diarahkan dan lain sebagainya. Jadi ini luar biasa, ya. Sangat-sangat luar biasa. Dan ini ta'awun, makanya masuk di bab ini. Dan ini juga menunjukkan kita, kalau kita ingin tahu betapa mulianya, tingginya agama kita, kita harus belajar langsung ke Al-Quranul Karim dan Sunnah Nabi SAW dengan keterangan dan penjelasan para ulama kita tentu saja. Kita harus buka buku-buku para ulama. Sehingga kita bisa lihat sendiri, iya ya Allah Rasul kita itu Masya Allah. Jadi antum kita bayangin ya, nggak heran gimana orang-orang hebat gitu ya, seperti sahabat tuh benar-benar terpukul ketika Nabi SAW wafat. Gimana hidup kayak sama sosok yang begini, sosok yang luar biasa seperti ini, ya sosok yang mikirin keluarga mereka, bukan hanya mikirin mereka, sosok yang mikirin keluarga, ini keluarganya gimana, ini keluarga gimana, ini keluarganya gimana. Memang itu luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Makanya gak heran mereka tuh lebih memilih mereka yang terluka daripada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam terluka. Oh seperti ini semua dipikirin. Dan ini wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi itu kita pikir keluarga gimana makannya, uangnya gimana, cukup apa enggak. Dan kita harus kompak begitu. Dan mulai dari lingkungan terkecil. Dan sesuai dengan kemampuan kita, keterbatasan yang kita punya. Kelemahan-kelemahan kita. Apapun yang kita bisa lakukan lah. Lakukan hadirin. Dan pahala besar menanti kita. Kembali lagi ke hadis, apa sih pahalanya? Pahalanya adalah kita lihat hadisnya. Wal ajru bainahuma. Sedangkan pahalanya sama. Maksud bainahuma terbagi antara mereka tuh sama. Itu maksudnya. Sama. Gitu. Pahalanya sama. Bukan kepotong 50%, enggak. Sama. Gitu hadirin. Pahalanya sama. Jadi ini akan menggugah. Jadi saya dapat pahala juga di front terdepan. Nabi SAW mengatakan itu. Dua hadis nih kita. Kemarin sama hari ini. Dapat pahala. Jadi aku tuh kalau urus keluarga beliau dapat pahala Pak Ustaz. Oh dapat pahala. Dapat pahala. Itu luar biasa. Itu seringkali kita gak pikirkan. Coba kalau ini jadi sebuah ini kan manfaat besar. Manfaat besar. Pikirkan keluarga. Pikirkan um, sosok-sosok tersebut dan pahalanya sama. Bayangin pahalanya sama. Itu gak pernah kita, atau sebagian kita gak pernah pikirkan itu. Oh ternyata pahalanya sama, iya. Itu hadirin. Jadi rugi kalau kita lepaskan. Rugi kalau kita sia-siakan. Karena sekali lagi hadirin, orang-orang yang itu tadi misalnya berjuang di front terdepan, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah, atau orang-orang yang berdakwah misalnya, orang-orang yang menuntut ilmu dan seterusnya, itu mau gak mau harus mengorbankan waktu dengan keluarga kan. Seringkali harus meninggalkan keluarga atau mengorbankan waktu dengan keluarga dan seterusnya. Dan itu yang harus kita pikirkan. Dan gak mudah memang. Gak mudah. Makanya pahalanya besar. Pahalanya besar. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Hadis ini menunjukkan kepada kita dan hadis sebelumnya bahwa Islam itu benar-benar menjaga wanita, anak-anak, orang tua hadirin. Mereka gak boleh termarginalkan. Mereka gak boleh tersisihkan. Mereka gak boleh jadi korban. Gak boleh. Mereka harus diperhatikan, dijaga, diurus. Tentu saja sesuai dengan keterbatasan dan kekurangan kita masing-masing. Kita harus mikirin itu. Gimana ya? Makanya agak membingungkan sebenarnya ketika ada yang mengatakan bahwa Islam itu kok gak ramah sama wanita misalnya. Kok gimana gak ramah hadirin? Coba aja cek. Ini tuh udah luar biasa. Dan orang-orang yang berpikir gitu, mentok-mentoknya mereka juga gak belajar Islam. Hanya ngelihat dari luar, lihat dari beberapa sisi itu pun juga gak mendalam, atau termakan pihak yang memang gak suka. Coba deh belajar. Bayangkan mengurus itu kan kemarin kan tentang keluarga, ini juga pengen mengurus wanita atau istri, anak-anak, orang tua, keluarga ya kan, istri, anak-anak, orang tua, itu pahalanya jihad hadirin. Pahalanya jihad itu loh. Itu apa kurang tinggi kedudukan seorang wanita, anak-anak, dan orang tua? Sangat penting dengan apa yang terjadi di garda terdepan, sangat penting. Sangat penting. Dan ini kan yang dilupakan banyak pihak. Cuma lihat banyak simpel, kita kalau pakai baca apa, pakai apa, pakai istilah misalnya garda depan gitu ya, betapa banyak keluarga hari saat ini karena kedua orang tuanya memikirkan ke garda depan, anak-anak ditinggal di rumah, nggak dipikirin. Nggak dipikirin. Siapa yang ngurus anak-anak? Ayahnya keluar, ibunya keluar, nah, anaknya siapa yang mikirin? Tapi kalau Islam tuh banyak menjaga wanita, menjaga anak-anak, dan menjaga orang tua, kan keluarga isinya itu deh. Itu seperti kedudukannya berjihad. Berjihad. Atau mendapatkan pahala yang sama, atau mendapatkan pahala yang sama dengan apa yang sedang dilakukan oleh kepala keluarga mereka, oleh kepala rumah tangga mereka, gitu loh. Sebagaimana kita jelaskan kemarin, bahwa hadis ini juga untuk amal-amal soleh yang lain, ibadah yang lain. Kan gitu. Ketika itu berkaitan dengan penuntut ilmu, kita dapat pahala menuntut ilmu. Ketika kepala keluarganya berdakwah, kita dapat pahala dakwah. Ketika kepala keluarganya haji misalnya, dapat pahala haji. Karena menjaga wanita, menjaga anak-anak, menjaga orang tua itu sangat penting. Sangat penting. Ini tentang keseimbangan di masyarakat, kata para ulama. Keseimbangan sosial. Ini tentang masa depan. Masa depan sebuah masyarakat, sebuah komunitas, atau sebuah peradaban. Kalau wanita dan anak-anaknya bermasalah, masa depannya suram, hadirin. Makanya gak benar wanita itu nomor dua kan. Dalam Islam itu harus dijaga sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Nah, Kak, ini kan pesan yang seringkali tidak sampai. Karena kalau salah melihat, menjaga dan membelenggu seringkali itu salah salah dipahami. Padahal bukan membelenggu, dijaga. Dijaga. Itu hal penting. Dan pahalanya besar. Pahalanya besar. Dan ini juga menunjukkan bahwa laki-laki sejati atau laki-laki berjiwa kesatria bukan hanya yang berada di garis depan sebuah perjuangan, tapi juga yang mengurus keluarga. Oh, itu luar biasa. Yang mengurus keluarga. Hari ini banyak kita berpikir laki-laki sejati itu hanya sebatas fisik, hanya sebatas kesuksesan karir, hanya sebatas bisnis. Oh enggak, laki-laki sejati itu salah satu tugasnya adalah ngurus keluarga, salah satu. satu tugas laki-laki sejati dan kelebihannya adalah berinteraksi dengan anak-anak. Itulah. Itu hadirin. Bukan hanya sebatas itu. Jadi kadang-kadang ini kita lupa. Bayangkan sampai kadang-kadang kita anak-anak tuh bisa kalah dengan pedal misalnya hadirin. Gitu. Keluarga bisa kalah sama mobil. Memang mobil tuh cowok banget, kita mengerti. Kalau dulu kan kuda gitu kan, laki-laki itu kan. Tapi jangan kalah, ini keluarga nih. Bagi dua, satu berangkat, satu urus keluarga. Itu luar biasa. Jadi proporsional, kita gak meremehkan apa laki-laki menghadapi kekerasan. Bukan kekerasan, mohon maaf. Menghadapi kerasnya kehidupan di luar, ya itu ya. Tapi juga dia harus bisa. Harus punya waktu bersama keluarga. Dan Nabi bagi dua. Satu ke sana, satu ke sini. Ini laki-laki semua nih hadir. Ini kalau dua laki-laki yang di switch, bisa. Nanti ke depannya lagi, yang satu urus keluarga berangkat ke sana, yang ini ngurus keluarga. Bisa kan? Nah ini kita sering lupa. Kita berpikir karir, kita berpikir bisnis, kita berpikir olahraga kita, hobi kita. Nggak ada waktu sama anak-anak. Jangankan ngurus keluarga orang. Ini ngurus keluarga sendiri nggak bisa. Ini laki-laki sejati itu bisa ngurus keluarga orang. Ini kan keluarga aja siapa? Nah, hadirin, di hadis ini nih. Sama hadis yang sebelumnya. Ngurus keluarganya siapa? Keluarga dia apa keluarga orang? Keluarga orang, keluarga temannya. Kita jangankan sama anak teman kita, anak kita sendiri nggak deket sama anak kita, nggak deket kita nih, gimana ngurus anak orang? Terus alasannya, aku kan sibuk, kesibukanku kan juga buat kamu dan anak-anak, kan sering kali gitu kan dari lo. Di zaman Nabi itu laki-laki sejati itu bukan hanya ngurus keluarganya sendiri, tapi ngurus keluarga sahabatnya, ngurus keluarga temennya, itu ngurus keluarga orang. Itu hadirnya. Dengan itu yang harus kita pikirkan. Itu kita nih ngurus keluarga sendiri aja babak belur, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Makanya pentingnya hijrah yang serius, yang benar, mendekat kepada Allah gitu. Makanya penting lah. Makanya akhwat atau wanita atau bahwa itu kalau nyari calon suami atau nyari calon mantu itu yang pertama kali itu agamanya dulu dan benar-benar ngerti nggak, jangan hanya sebatas penampilan juga, ngerti nggak konsep-konsep kayak begini. Mas, kamu tertarik sama anak saya? Iya. Ngaji nggak? Alhamdulillah pak. Ngaji apa? Riyadu Solihin. Nah, coba jelasin bab tentang tahun dan korelasinya dengan ya. Jadi harus ngerti bahwa begitu hadirin, harus keluarga, karena keluarga itu modal hadirin, ini masa depan. Seringkali kan peradaban hancur tuh gara-gara kita lupa menyiapkan generasi berikutnya. Kitanya mah sukses, generasi berikutnya gak ngerti. Betapa banyak keluarga sukses tuh hancur gara-gara lupa menyiapkan generasi berikutnya. Karena sibuk kesana, sibuk kesini. Ya udah yang sukses bapaknya aja. Anak-anak nggak ngerti apa-apa. Karena cuma dikasih uang. Makanya lihat sama Nabi SAW. Grafik tuh naik. Padahal kita tahu mereka itu mengalami berbagai macam peperangan yang konsekuensinya banyak korban jiwa, dan konsekuensi korban jiwa di peperangan artinya quote unquote kehilangan kepala keluarga di sebuah keluarga, dan itu bukan satu. Tapi kok bisa grafik naik ya? Kan begitu. Baitul Maqdis kan dibuka di zaman Umar, grafik naik. Dan terus Persia jatuh, Syam di, lalu terus dari Syam Afrika Utara, lalu dari Afrika Utara masuk ke Eropa, dibuka melalui Gibraltar, terus Andalus. Pernah bertanya gak, kok bisa begitu? Sedangkan kita gak ada apa-apa, susah banget mempertahankan kesuksesan kita di generasi kedua kita. Padahal gak ada apa-apa tuh. Susah banget membuat generasi kedua kita sesukses kita misalnya, atau sukses orang tuanya. Padahal gak ada apa-apa. Hidup aman, tentram, nyaman. Value ini kan yang hilang, hadirin, ilaman rahimah rabbu. Dan ini menunjukkan mengurus keluarga itu tidak menghilangkan sifat kesatria seorang laki-laki, sikap kejantanan seorang laki-laki, justru itu bagian yang gak bisa terpisahkan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Dan itu harus diinikan. Laki-laki sejati itu laki-laki yang bisa mengurus keluarganya dan keluarga orang dengan konteks yang positif. PR kita banyak nih, hadirin. Karena jangankan keluarga sahabat kita, keluarga kita aja kita seringkali gak ngerti. Ustadz, kira-kira aku sama anakku kalau jalan bareng ngobrol apa ya? Ini anak siapa sih? Kadang-kadang kita bingung. Kan anak sendiri, masa gak tahu cara ngobrol gimana? Makanya itu taufik dari Allah, lalu minta kepada Allah, lalu memang kita harus memperbaiki. Tapi kalau sudah ngobrol bisnis bisa 3-4 jam tuh gak terasa deh. Sama anak sendiri bingung. Ini yang bisa disampaikan. Jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan memperbaiki kualitas hidup kita dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Aku laku li hadha wa astaghfirullah li walakum. Subhanakul hamdik syurah la ilaha ila anta. Astaghfiruk wa tubi ilaik. Allahumma inna nasaruka ilman nafian wa na'udhu bika minal munafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.